Allahi Rabbil Alamin, fala udwana illa ala zalimin, wa la'aqibatu lil muttaqin. Wa salatullahi wa salamu ala nabiyyina sayyidil mursalin, wa khatamin nabiyyin, wa ala alihi al-mutahhirin, wa ashabihi al-tayyibin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada syarh bacaan kita terhadap syarh akidah salaf ashabil hadith, pada pertemuan yang telah lewat kita menyebutkan tentang keutamaan sholat di Masjidil Aqsa. Kita sebutkan perbandingannya adalah seperti satu sholat dengan empat sholat dengan masjid yang lain. Ini ghalat, khata. Wasawab, yang benar, perbandingan satu banding empat ini adalah perbandingan antara sholat di Masjid Nabawi dengan sholat di Masjidil Aqsa. Karena lafaz dari hadisnya apa? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam su'ila anis shalah fi Masjidil Aqsa afdal am fi masjidih, ketika ditanya salat di Masjid Nabawi atau di Masjid Aqsa itu lebih utama atau di masjid beliau, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan tersebut, salatun fi masjidi, sebuah salat, satu salat di masjidku, di Masjid Nabawi, afdal min arba' salawat fihi, lebih afdal dibanding, lebih utama dibanding empat salat padanya, padanya yakni Masjidil Aqsa. Barakallahu fikum. Nah, Baitul Maqdis, Baitul Aqsa, Masjidil Aqsa. Barakallahu fikum. Masjidil Aqsa yakni Baitul Maqdis. Bait al-Maqdis yakni Masjid al-Aqsa, Palestine. Barakallahu fikum. Sehingga ketika dihitung-hitung, kalau dibandingkan dengan masjid yang lain, berarti satu sholat di Masjidil Aqsa seperti 250, gitu ya. Karena satu di Masjid Nabawi seperti 1000 di tempat yang lain, gitu kan? Jadi, sehingga kalau perbandingannya demikian, sehingga seperti satu sholat di Masjid Al-Aqsa seperti 250 di masjid yang lain. Paham rijal? Kurang lebih demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Walaupun tidak disebutkan secara sholat seperti itu. Ya, yang disebutkan adalah sholatun fi masjidi afdal min arba' sholawat fihi. Sholat, satu sholat di masjidku, Masjid Nabawi, lebih afdal, lebih utama dibanding empat sholat padanya, yakni di Masjid Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Palestine. Wallahu ta'ala alam bissawab. Dirubah catatannya atau memori yang telah dihafal. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan pembacaan kita terhadap risalah Syarh Aqidatis Salaf Ashabil Hadith karya Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu taala. Karya beliau ini penjelasan terhadap risalah yang berjudul Aqidatus Salaf Ashabil Hadis karya Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang telah lewat kita telah menyelesaikan penjelasan beliau berkaitan dengan ucapan Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni tentang ziarah kubur. Nah, ucapan beliau ketika menuju perjalanan ke Makkah atau ke Barakallahu fikum untuk ke Bait yakni Al-Hijaz, ke arah Hijaz, dengan tujuan padanya ziarah kabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah disebutkan bagaimana penjelasan beliau. Yang pertama bahwa itu adalah zallatul lisan, bisa jadi itu adalah zallah lisan dari beliau, dan tujuan beliau adalah bukan demikian. Yang kedua, kita berhusnudzon. Demikian keadaan beliau seorang imam min ulama'il hadis wa ulama'al aqidah, ia tidak mungkin terpetik dalam, atau tidak mungkin tidak terpetik dalam pikiran beliau, yakni Masjid An-Nabawi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian beliau melanjutkan, qala rahimahullah, beliau menjelaskan tentang ucapan muallif, sa'alani ikhwani fid din an ajma'a lahum fusulan fi usulid din. Ketika pada perjalanan beliau dari Masyriq, ya, dari Masyriq, barakallahu fikum, menuju Baitillahil Haram, ketika sampai di negeri Amat Tobrustan dan Bilajilan, di sana ada dari sebagian saudara-saudara beliau fiddin, yakni dari kaum muslimin di sana, di Amat Tobrustan wa Bilajilan, mereka meminta kepada beliau Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah untuk mengumpulkan pasal-pasal yang berkaitan tentang usuluddin, prinsip agama, pokok-pokok agama. Kaum muslimin di sana, sebagian dari mereka meminta atau meminta kepada beliau untuk menulis beberapa dari pasal-pasal yang berbicara tentang pokok-pokok agama. Baik. Kata beliau menjelaskan, katsiran ma yas'alu ba'dun nas a'immatal Islam an yubayyinu lahum usul dinihim. Kebanyakan yang diminta oleh sebagian manusia dari a'immah al-Islam, para imam-imam Islam, mereka meminta agar mereka menjelaskan, para ulama tersebut menjelaskan tentang usul dinihim, pokok-pokok prinsip dalam agama mereka. Sebagai contoh yang lain seperti Fahadha bin Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sa'alahu ahlul wasit. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah juga diminta oleh penduduk wasit untuk menulis sebuah risalah yang padanya pembahasan tentang prinsip-prinsip agama, prinsip akidah. Sehingga muncullah karangan beliau, tulisan beliau yang berjudul Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Risalah ini ditulis oleh beliau atas dasar permintaan dari Ahlul Wasit. Sehingga beliau namakan dengan Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Sebab penulisannya adalah permintaan dari penduduk wasit untuk menulis tentang prinsip akidah. Barakallahu fikum. Demikian pula juga pernah datang kepada beliau, waja'ahu su'alun min humah au min hamah. Pernah juga datang orang yang meminta kepada beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dari daerah Hamah. Maka beliau allafa lahum Al-Aqidah Al-Hamawiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kemudian menulis sebuah risalah yang berjudul Al-Aqidah Al-Hamawiyah. Al-Aqidah Al-Hamawiyah. Karena sebabnya adalah seorang dari penduduk Hamah yang meminta untuk dituliskan dari prinsip-prinsip akidah. Barakallahu fikum. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis risalah Al-Aqidah Al-Wasithiyah tadi, itu beliau nulis yakni duduk habis asar, sehingga muncullah dari duduk tersebut beliau menulis sebuah risalah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Badal asar beliau duduk menulis risalah. Masya Allah. Baik, karena kecerdasan beliau yang diakui oleh para ulama. Qal wa hakadha yash'uru an-nas bil hajati li bayani aqidati as-salaf. Demikianlah manusia merasakan tentang kebutuhan terhadap penjelasan akidah para salaf. Tentunya ini bagi orang-orang yang telah masih dalam fitrah dan telah mengenal, mengerti ya, tentang agama. Dia meminta, mereka haus tentang ilmu agama yang sahih, yang murni. Meminta untuk barakallahu fikum ya, dijelaskan tentang perkara agama mereka. Adapun awamun nas la yubali wala yubalun, mereka enggak berpikir untuk mengerti tentang ilmu agama, ya mereka sibuk dengan dunia mereka. Barakallahu fikum. Nah. Qal hakadha yash'uru an-nas bil hajah li bayani aqidati salaf. Sebagian manusia mereka merasakan kebutuhan untuk dijelaskan kepada mereka tentang akidah salaf. Li'annahu intasharat al-aqidah al-asy'ariyah. Dikarenakan telah tersebar keyakinan-keyakinan asy'ariyah wal aqaid sufiyah wa intasharat fitan. Demikian pula tersebar keyakinan-keyakinan sufiyah, keyakinan khurafat, takhayulat. Wa intasharat fitan, tersebar banyak fitnah. Barakallahu fikum. Fa yuwaffiqullah ba'dun nas an yatalammasu bayan al-aqidah min al-aqfa fayas'aluna al-a'immah alladhina hum aqfa li bayan hadhihi al-aqidah fayaqumuna bi hadzal wajib. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada sebagian orang, sebagian manusia. Ya, ada beberapa orang yang mereka antusias untuk mengerti seperti apa sih akidah yang benar. Bagaimana prinsip agama yang benar. Sangat antusias, pengen mengerti, pengen mendalami. Barakallahu fikum. Sehingga mereka, ya dalam masuk, mereka mencari-cari penjelasan tentang akidah dari para ulama al-akfa, para ulama yang mumpuni, yang punya keilmuan dalam bidangnya. Sehingga mereka pun meminta kepada imam-imam tersebut, para ulama tersebut, yang mereka memang mumpuni dalam bidang itu, untuk menjelaskan akidah yang benar tersebut. Sehingga mereka para ulama fayakumuna bihadzal wajib. Akhirnya pun mereka para ulama memenuhi permintaan mereka sebagai bentuk ya barakallahu fikum ya pengamalan terhadap tugas-tugas mereka sebagai para ulama untuk menjelaskan. Nah. Qala rahimahullah an ajma'a lahum fusulan fi usuliddin, agar aku menulis, mengumpulkan beberapa pasal dalam pokok-pokok agama, yakni fil aqidah, dalam perkara aqidah. Allati istamsaka bihal ladzina madaw min a'immatid din, prinsip-prinsip akidah, pokok-pokok akidah, yang mana dengan pokok-pokok tersebut, orang-orang terdahulu dari para imam-imam agama berpegang teguh dengannya. Jadi permintaan mereka bukan meminta dari bagaimana pendapat Anda, bagaimana tentang ide Anda, tentang akidah. Tidak. Tetapi mereka memintanya apa? Meminta penjelasan akidah para salaf. Yang mana para imam-imam agama, para ulama terdahulu, istamsaka biha, berpegang teguh dengannya. Barakallahu fikum. Unduru hadzal rabt. Kata beliau, hafizahullah, Syekh Rabi' menjelaskan, coba lihat bagaimana ya permintaan ini. Rabt, yakni ikatan dalam kalimat allati istamsaka biha alladziina madaw min a'immatid din. Meminta untuk ditulis tentang penjelasan akidah, tapi tidak hanya permintaan seperti secara umum, tapi mereka meminta akidah yang dipegang oleh para imam-imam terdahulu. Akidah para salaf. Nah, maqalu, mereka tidak mengatakan nuridu ra'yak, kami ingin bagaimana pendapatmu tentang akidah. Tidak demikian. Meminta kepada para ulama. Baik. Wa innama qalu, hanya saja mereka mengatakan bayyin lana al-aqidah, jelaskan kepada kami akidah allati mada 'alaiha salafuna, jelaskan kepada kami akidah yang telah dipegang dan telah di barakallahu fikum dijalani oleh mereka para salaf. Wa huwa sayanqulu nusus allati kana yahtaju biha salaf wa aqwalahum fi bayani hadhihi nusus min al-Qur'an was sunnah wa mawaqifahum mimman khalafa hadhihi nusus. Sehingga beliau Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, beliau kemudian nanti akan menukil nas-nas yang dengan nas-nas tersebut para salaf berhujjah dengannya. Berhujjah dengannya. Beliau pun juga nanti akan menukil aqwalahum, ucapan-ucapan mereka para salaf dalam penjelasan terhadap nas-nas tersebut, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pula juga akan menukilkan mawaqifahum, bagaimana mauqif-mauqif mereka para salaf, sikap-sikap mereka para salaf terhadap mimman khalafa hadhihi nusus, sikap mereka para salaf terhadap orang-orang yang menyelisihi nas-nas ini. Barakallahu fikum. Yubayyin lahum hadha, beliau akan menjelaskan perkara-perkara ini. Fasu'al madbut, sehingga pertanyaan yang diajukan kepada beliau pertanyaan yang sangat rinci, ya, sangat sudah tertentu jelas. An ajma'a lahum fusulan fi usuliddin, agar dituliskan bagi mereka prinsip pokok-pokok agama yang istamsaka bihal ladzina madaw, yang telah dipegang teguh oleh mereka orang terdahulu dari para imam-imam agama wa ulama al-muslimin, dan dari para ulama kaum muslimin was-salaf as-salihin, demikian pula para salaf as-salihin. Hakadha su'al, demikianlah pertanyaan atau permintaan yang diajukan kepada beliau rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni, beliau melanjutkan dalam muqaddimah beliau, wa hadau wa da'un nas ilaiha fi kulli hinin wa nahau amma yubaduha. Akidah yang mana mereka para salaf, para ulama, hadau, memberikan petunjuk, arahan, wada'un nas, dan mengajak manusia ilaiha, mengajak, menyeru manusia kepada akidah tersebut, prinsip-prinsip pokok tersebut, fi kulli hinin, pada setiap waktu, wa nahau amma yubaduha, dan mereka juga melarang, ya, mencegah dari setiap yang menjadi lawanan, ya, yang bertentangan dengan prinsip akidah tersebut. Qal hafizahullah, Syekh Rabi mengatakan, hadhihi a'malus salaf, demikianlah a'mal as-salaf, demikianlah, ya, tugas-tugas para salaf, pekerjaan para salaf, para pendahulu kita dari para ulama. Apa tugas mereka? Apa pekerjaan mereka? Kesibukan mereka? Bayyanul aqidah as-sahihah al-mustamaddah minal kitabi wa sunnah. Tugas mereka, pekerjaan mereka adalah menjelaskan akidah yang benar. Akidah yang bersumber dari Alkitab dan Sunnah. Akidah yang bersumber dari Alkitab dan Sunnah. Barakallahu fikum. Ya'ni a'immatad-din wa ulama al-muslimin bayyanu hadha. Ya'ni mereka, para imam-imam agama dan para ulama kaum muslimin, menjelaskan ini. Wa da'un nas ilaiha. Mereka menyeru manusia, mengajak manusia untuk berakidah, berkeyakinan dengan prinsip-prinsip dan pokok-pokok agama tadi. La yubayyinuha wa yadhhab wa yanam. Bukan kemudian hanya barakallahu fikum, tidak menjelaskan, mengajak, tidak menjelaskan, kemudian pergi tidur. Tidak demikian. Tidak hanya seperti itu tugas mereka para salaf. Bal yakumu bida'watin wa nashab wa tafsirin nas wa da'watihim ila ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Bahkan mereka, ya, melaksanakan dakwah, mengemban dakwah, dan mereka bersemangat untuk barakallahu fikum memberikan pandangan, arahan, ya, memberikan penjelasan kepada manusia dan mendakwai mereka kepada apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berjalan di atasnya. Qal wa nahaw amma yubaduha wa yunafiha. Mereka juga, para ulama, melarang, menahan, menentang segala apa yang menjadi lawan dari akidah sahihah tersebut, dari pokok-pokok agama. Wa yunafiha, dan yang meniadakannya, mereka memeranginya, mereka menolaknya. Nah, minal aqaid ad-dallah. Baik. Alaan. Naam. Wa yad'unahum ila hadha wa yubayyinunahu lahum wa yuhadhdhirunahum wa yanhaunahum amma yubaduha minal aqaid ad-dallah. Mereka mengajak umat, mengajak manusia untuk berakidah, berprinsip dengan prinsip-prinsip akidah tersebut, dan mereka menjelaskannya bagi mereka. Wa yuhadhdhirunahum, dan mereka juga memperingatkan umat. Wa yanhaunahum, dan melarang umat dari segala apa yang menjadi lawan dari akidah, dari prinsip-prinsip, minal aqaid ad-dallah, dari keyakinan-keyakinan sesat. Aqaid Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Murji'ah wal Khawarij wal Rawafid wa ma syakala dzalik. Mereka menentang, mereka menghalang-halangi dan melarang dari akidah-akidah, keyakinan-keyakinan Jahmiyah, keyakinan Mu'tazilah, Murji'ah, Khawarij, Rawafid, dan yang semisal mereka, minal firaqid dhalah, dari kelompok-kelompok sesat. Ini tugas para ulama dan kesibukan mereka menjelaskan kepada umat, memberikan penjelasan tentang al-haq dan memperingatkan dari al-batil. Barakallahu fikum. Nah, Ya, ini da'bu salaf. Kebiasaan para ulama salaf. La yaskutun. Ya, mereka enggak diam. Bal yunkirun. Ya. Ala man yaskut. Bahkan mereka pun juga mengingkari orang yang diam. Enggak mau menjelaskan. Mereka para salaf enggak diam. Tidak diam dari menjelaskan al-haq dan memperingatkan dari kebatilan, kesesatan. Bahkan mereka para ulama pun juga tidak diam dari orang yang diam. Mereka mengingkari orang-orang yang diam, tidak mau menjelaskan. Barakallahu fikum. Nah, karena kalau semuanya diam, ya umat gak akan mengerti. Umat gak akan mengerti mana al-haq, mana batil. Barakallahu fikum. Pernah siapa? Telah disebutkan di kitab yang telah kita baca, As'ilah Al-Ajibah, naam, Al-Mufidah an As'ilatil Manahij Al-Jadidah, karya Syekh Fauzan. Ya, di sana disebutkan tentang siapa? Seorang yang bernama Muhammad bin Bundar, datang kepada Imam Ahmad rahimahullah. Muhammad bin Bundar, barakallahu fikum, datang kepada Imam Ahmad, Muhammad bin Bundar, ya, Muhammad bin Bundar, bin Bundar Al-Jurjani, kata. Nah, datang kepada Imam Ahmad mengatakan, Sakula alayya, ya, Sakula alayya, an akula fulan kada, fulan kada, berat atas diriku untuk mengatakan fulan begini, fulan begitu, ya, yakni menyebut, ya, menyebut nama bahkan atau kelompok, ya, kelompok ini demikian, ini salah dalam hal ini keliru dalam hal ini, sesat dalam perkara ini, ya, atau si menyebut nama fulan itu demikian, fulan demikian, punya pemikiran ini, punya pikiran ini, fulan qadari, fulan mu'tazili, fulan khariji, fulan ya jahmi, berat atas diriku untuk mengatakan fulan begini, fulan begitu. Ini datang kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala. Apa jawaban beliau? Beliau mengatakan, "Idza sakatta anta wa sakattu ana, famin aina ya'riful jahil as-sahih minas saqim." Kata beliau demikian jawabannya, kurang lebih au kama qala rahimahullah. "Idza sakatta anta wa sakattu ana." Kalau Anda diam, saya juga diam. Anda diam karena berat, aduh, ngomong fulan tuh begini, fulan begitu, berat. Kalau Anda diam, saya juga diam juga misalkan. Berat juga untuk mengatakan fulan begini, fulan begitu. Anda diam, saya diam. Lalu, dari mana al-jahil, orang yang bodoh, orang yang tidak mengetahui, akan mengerti mana yang sahih, mana yang sakim, yang berpenyakit. Barakallahu fikum. Ini jawaban al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala min a'immatis salaf, min a'immah ahli sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Baik. Qal li'anna Allah tabaraka wa ta'ala akhadha 'ala ahli al-'ilm an yubayyinu lin-nasi al-haq الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولعن الذين يكتمون هذا الحق أو يلبسون الحق بالباطل. Setelah beliau menjelaskan demikian tugas para ulama menjelaskan al-haq dan memperingatkan dari kebatilan, dari kesesatan, dikarenakan memang Allah subhanahu wa ta'ala telah mengambil perjanjian atas ahlul ilm, atas setiap orang yang memiliki ilm, an yubayyinu linnas, janjinya adalah agar mereka, ulama-ulama tadi, menjelaskan kepada umat, kepada manusia, al-haq, alladhi ja'a bil anbiya, yang telah datang, yang telah dibawa, ya, oleh para nabi, alaihimussalatu wassalam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dalam janji tersebut juga, ya, akan melaknat siapapun dari mereka, para ulama, yang menyembunyikan yaktumuna hadzal haq, yang menyembunyikan al-haq, enggak mau menjelaskan al-haq. Au yalbisunal haq, atau menyamarkan, mengkaburkan al-haq, menutupi al-haq ya dengan kebatilan, mengkaburkan, menyamarkan dengan kebatilan. Allah akan laknat mereka, para ulama tersebut, ketika menyembunyikan. Baik. Faradiyallahu an ulama'i hadhil ummah, a'immatil hadith, wa tafsir, wal fiqh. Kata beliau hafizahullah, maka semoga Allah meridai para ulama umat ini, dari imam-imam hadith, para ulama hadith, para ulama tafsir, para ulama fiqh. Kenapa? Itbayyanu linnas al-aqaid wal-ahkam wal-akhlaq. Karena para ulama yang benar itu, para ulama yang hakiki, para ulama rabbani, ya, bukan ulama su, bukan ulama jelek, bukan ulama jahat. Mereka para ulama rabbani, bayyanu linnas, mereka menjelaskan kepada manusia al-aqaid, akidah yang benar, tidak basa-basi. Ya, ini loh yang benar begini, dijelaskan kepada umat. Tentunya dengan hikmah, bukan berarti nggak basa-basi kemudian serampangan, tidak. Barakallahu fikum. Nah, dengan dawabit, dengan ketentuan-ketentuan, bagaimana yang tepat menjelaskan kepada umat. Baik. Wal ahkam, mereka juga menjelaskan tentang hukum-hukum yang benar. Wal akhlak, menjelaskan tentang akhlak, adab. Wa ghairaha, dan selainnya. Wa ma katamu syai'an, mereka enggak menyembunyikan sedikit pun. Ini para ulama rabbani, para duat, para dai yang lurus. Baik. Bahkan bayanu ma lahum wa ma alaihim, mereka para ulama, para ulama yang mustaqimin, yang istiqamah, yang lurus, mereka menjelaskan baik itu menguntungkan atau merugikan dirinya. Maksudnya apa? Mungkin ya salah, dia ngerti ini salah, ini keliru, ya, tapi enggak mau menjelaskan, khawatir akan ditinggal, khawatir nanti umat, oh ternyata alim itu salah. Dia enggak mau menjelaskan tentang kesalahan dirinya, kekeliruan dirinya. Barakallahu fikum. Yani adapun para ulama mustaqimin, ulama rabbani, ketika mereka keliru, mereka salah, atau ada saudaranya dari para ulama yang lain yang salah keliru, ya, mereka menjelaskan. Bayyanu, mereka menjelaskan malahum, yang itu seolah-olah menguntungkan, membesarkan mereka, ya, mengangkat mereka, ataupun wa ma alaihim, dan apa yang mungkin akan merugikan kalau ditinjau dari kacamata yang sempit. Oh ini merugikan, oh ini menjadikan orang enggak percaya, atau menjadikan orang lari dari agama dan semisalnya, ya, dari sang alim. Ketika itu salah, mereka menjelaskan itu salah, itu keliru. Barakallahu fikum. Ini ulama yang mustaqimin, ulama rabbani. Barakallahu fikum. Qal walakin ru'usud dalal, adapun para pentolan-pentolan kesesatan, gembong-gembong kesesatan, idza waqa'al mubtadi' fi dalal yadfa'u, adapun mereka ulama dalal, ulama sesat, ya ulama su, barakallahu fikum, ketika seorang mubtadi', ya, dalam kesesatan, maka menjelas, dia membelanya, ya, membelanya. Yadfa'uhu dhalaluhu ila an yabrusal batil wa an yaktumal haq. Kesesatannya ini akan mendorongnya untuk, ya, tetap menampakkan kebatilannya atau menyembunyikan al-haq, kebenaran. Qala Allah Ta'ala fi hadha sinf, Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang dari ulama su ini, innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyannahu linnas fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari bayyinah wal huda, dari penjelasan dan petunjuk, sembunyikan, min ba'di ma bayyannahu linnas fil kitab, setelah kita jelaskan, telah kami jelaskan di dalam Alkitab kepada manusia, maka merekalah ulaika yal'anuhumullah, mereka-mereka itulah yang Allah laknat, wa yal'anuhumul la'inun, dan yang mereka itu dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Setiap orang melaknat, dari para malaikat, dari manusia secara umum, barakallahu fikum. Wa yal'anuhumul la'inun, dilaknat mereka. Ini ulama su yang menyembunyikan al-haq dan menyamarkan al-haq. Barakallahu fikum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa innal ulama warasatul anbiya. Sungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhama. Para nabi tidak mewariskan dinar, uang emas. Wala dirham, perak. Tidak mewariskan itu. Walakin warasul ilm. Faman akhadahu akhada bihadzin wafir. Mereka para nabi mewariskan, tidak mewariskan dinar dirham, tetapi mereka para nabi itu mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan tersebut, akhadha bihadzin wafir, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Fahum warasatuhum fil ilm. Maka mereka para ulama ini, para duat al-alimin, para da'i yang berilmu, mereka adalah pewaris para nabi. Wa fi tablighi hadzal ilm wa nashrihi wa rabtin nas bihi kullun ala qadri taqatih. Mereka adalah pewaris para nabi dalam ilmu, dalam menyampaikan ilmu tersebut, di dalam menyebarkannya, dan mengikat manusia dengannya, dengan ilmu. Nah, ini mengikat manusia dengan ilmu, bukan dengan taklid untuk mendengar segala apa yang diucapkan, tidak. Ya, mereka para ulama tidak mengikat dengan saks, dengan pribadi, dengan person-person orang, tidak. Tapi para ulama yang lurus, mereka mengikat umat dengan al-haq. Pegangi al-haq. Prinsip ini. Ini prinsip-prinsipnya ini. Baik. Tidak, mereka tidak mengikat umat dengan ashas, dengan pribadi. Pokoknya kalau ini benar terus. Tidak demikian. Barakallahu fikum. Qal kullun ala qadri taqatih. Setiap orang, iya, sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Para ulama juga asnaf. Ya. Para ulama itu ada tingkatan-tingkatannya. Enggak semua ulama itu setingkat, selevel semua. Tidak. Barakallahu fikum. Yang ini ulama hadis. Punya mutafannin. Punya bidang khusus. Keahlian yang mumpuni, yang mahir dalam hadis. Yang ini dalam fiqh. Yang ini dalam, barakallahu fikum, ulama lughah. Yang ini ulama faraid, ya, ilmu waris. Yang ini dalam bidang-bidang yang lain. Barakallahu fikum. Kullun ala qadri taqatih. Setiap orang sesuai dengan kadar kemampuannya. Apa yang dia miliki dari keilmuan, dari ilmu, dia sampaikan. Walillahil hamd, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Annahu fi kulli zamanin wa makanin yakumu ulama sunnah bima aujaballahu alaihi min bayan dinillahil haq warrat ala man yukhalif hadzal haq. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa pada setiap zaman, setiap tempat, di sana ada dari ulama sunnah yang tegak melaksanakan tugas apa yang Allah wajibkan atas mereka dari menjelaskan agama Allah Subhanahu wa taala yang hak dan membantah setiap orang yang menyelisihi al-haq tersebut. Barakallahu fikum. Akan ada. Ya. Jadi umat enggak akan sepakat seluruhnya di atas kebatilan. Yang itu ada ulama yang mengajak kepada al-bid'ah, ulama ya, ulama bid'ah, kebid'ahan. Di sana ada ulama-ulama su, ulama dalal yang mengajak kepada kesesatan. Barakallahu fikum. Di sana ada ulama yang setengah-setengah mengajak kepada sunnah, mengajak kepada tauhid, tapi juga terkadang juga begini begitu, yakni mutalawin. Mutalawin itu berwarna-warni, bisa ke sana, bisa ke sini, bisa begini, bisa begitu. Nah, diterima di sana, terima di sini. Terima di situ, terima di sana, begitu. Ada yang setengah-setengah begitu. Tapi di sana mesti ada yang lurus. Yang mereka menjelaskan al-haq. Yang hak jelaskan al-haq. Al-batil jelaskan batil. Membantah setiap yang menyelisihi. Barakallahu fikum. Ini batil. Ini bid'ah. Ini syirk. Yang ini ilhad, penyimpangan, kesesatan. Yang ini demikian. Ini zaigh, penyelewengan. Yang ini basah-basi. Yang ini talawun. Yang ini al-haq. Yang ini lurus. Dijelaskan oleh mereka. Barakallahu fikum. Nah. Qala rahimahullah. Wa walau fi ittiba'iha wa 'adau fiha wa badda'u wa kaffaru man i'taqada ghairaha. Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, beliau mengatakan akidah yang diminta oleh ahlu Hilajilan dan Ahmad Turbustran adalah akidah yang para ulama tersebut, para ulama salaf, para imam-imam agama, walau fitibaiha, mereka berwala dalam pada setiap orang yang mengikuti pokok-pokok prinsip-prinsip agama tersebut, wa adau fiha, dan mereka juga memusuhi setiap yang menyelisihi setiap yang barakallahu fikum yang mengingkari dan menentang dari prinsip-prinsip akidah tersebut. Wa adau fiha wa badda'u, mereka juga mentabdi', membid'ahkan, wa kafaru, atau bahkan sampai mengkafirkan man i'taqada ghairaha, orang yang meyakini selainnya, selain dari prinsip-prinsip agama tersebut. Sesuai dengan martabatnya masing-masing. Ada orang yang menyelisihi akidah yang benar ini hanya pada tingkatan kebid'ahan saja tingkatnya, atau pada tingkatan penyimpangan, penyelewengan, atau sampai pada tingkatan kekufuran. Ya dan billah, nas'alullah salamul afiyah. Barakallahu fikum. Sehingga mereka membangun al-wala wal bara, cinta dan benci dibangun di atas prinsip akidah tersebut. Prinsip akidah, pokok-pokok akidah yang dimaksud oleh mereka. Qala Syekh Rabi' hafizahullah, kafaru ridwanullahi alaihim man attala sifatillah. Seperti contohnya, mereka para ulama mengkafirkan setiap atau orang yang attala, mereka mengkafirkan orang yang attala sifatillah, menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ankara ru'yatallah, atau mengingkari tentang apa? Ru'yatullah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu akan dilihat pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat. Barakallahu fikum. Sampai mereka mengkafirkan, kalau tingkatannya sampai pada kekufuran. Barakallahu fikum. Wa qala bi khalqil Qur'an, atau yang berkeyakinan tentang Al-Quran itu makhluk. Di Jahmiyah. Mereka mengkafirkan Jahmiyah. Nah, nanti akan dijelaskan secara rinci seperti apa ya mereka mengkafirkan Jahmiyah, ya akan dijelaskan oleh beliau hafizahullah taala, ya barakallahu fikum. Bukan pengkafiran secara mutlak, ya bukan pengkafiran secara mutlak, akan tapi mereka mengkafirkan secara umum, bukan takfir dengan ta'yin, ya person-person atau individu-individu tertentu, tidak. Nanti akan dijelaskan oleh beliau hafizahullah taala. Wallahu taala alam bisawab, karena waktu telah masuk salat isya. Insyaallah untuk pembahasan dari ucapan beliau ini kita tunda pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Tafaddalu barakallahu fikum.